الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في دين أعزكم الله، إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab tafsir Tauhid wa syahadah an la ilaha illallah. Sebelumnya telah kita jelaskan ayat Allah Subhanahu wa taala: "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka mencintainya seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Telah kita jelaskan bahwasanya di antara kesyirikan ada syirkun fil mahabbah, kesyirikan dalam hal mahabbah, kecintaan. Ketika seseorang mencintai selain Allah Subhanahu wa taala dan sama seperti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini masuk ke dalam kesyirikan dalam hal mahabbah, kecintaan. Apalagi kecintaannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mencintai selain Allah Subhanahu wa taala sama seperti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala atau melebihi cintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dinyatakan musyrik walaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah, walaupun mereka salat, walaupun mereka puasa, dikarenakan mereka telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal mahabbah, dalam hal kecintaan. Sehingga Allah mengatakan tadi, wa minan nas, di antara manusia, maksudnya orang-orang musyrik, may yattakhidhu min dunillahi andada, ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, yuhibbunahum ka hubbillah, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala katakan, walladzina amanu ashaddu hubbalillah, dan orang-orang yang beriman sangat dahsyat cintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan mereka mengikhlaskan kecintaan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidaklah mereka mencintai melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Qala musannifu rahimallahu taala bab tafsir tauhid wa syahadatu alla ilaha illallah. Berkata al-musannif bab tentang tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. syarah penjelasannya. Arada al-musannifu rahimahullahu ta'ala bihadi tarjamah wa ma ja'a ba'daha minal ayati wal hadis ay yazida hadal maqam bayanan wa irdahan. Musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menginginkan dengan judul ini dan apa yang datang setelahnya dari ayat-ayat dan juga hadis-hadis, beliau ingin menambah penjelasan pada bab yang dibawakan ini. Wa illa faqad taqaddama fil ayati wal ahadis ma yufassiru la ilaha illallah. Padahal telah berlalu ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang makna la ilaha illallah. Wa ma dallat alaihi min at-tauhid wa nafyi syirki wa tandid. Dan yang menunjukkan kepadanya berupa tauhid, menafikan kesyirikan dan menafikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ya, telah disebutkan pada ayat-ayat dan hadis-hadis yang telah berlalu. Tapi beliau membuatkan bab khusus tentang ini. Beliau ingin menambahkan penjelasan tentang tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa qulullahi ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah inna adaba rabbika kana mahdhura. Mereka orang-orang yang diseru selain Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya mereka pun mencari jalan kepada Rabb-nya. Siapa di antara mereka yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka pun mengharapkan rahmat Allah dan takut adab Allah Subhanahu wa taala. Di sini telah kita sebutkan pada pembahasan yang telah berlalu ayat yang kita bacakan ini. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengulang kembali supaya lebih jelas terhadap makna dari ayat yang dibacakan tersebut. Qala syari yatabayyanu makna hadil ayah bidhikri ma qablaha. Akan jelas makna hadid, makna ayat ini dengan menyebutkan ayat yang sebelumnya. Wahia qawlu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qulidu'un ladina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwilah. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik, panggillah mereka yang kalian anggap Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yamlikuna kashfa durri ankum wala tahwila. Maka mereka tidak kuasa, tidak mampu untuk menghilangkan kesulitan dari kalian dan tidak mampu juga untuk memindahkan kesulitan tersebut. Qala Ibnu Katsir yaqulu ta'ala, berkata Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul ya Muhammad lil musyrikina alladhi 'abadu ghayra Allah ud'u li za'amtum min duni. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik yang mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ud'u alladhina za'amtum min duni. Panggillah mereka yang kalian anggap Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal asnam wal andad wargobu ilaihim. Apakah berupa patung-patung, tandingan-tandingan, silakan kalian berharap kepada mereka. Fa innahum fala yamlikuna kasbat duli ankum. Sesungguhnya mereka tidak kuasa, tidak mampu menghilangkan kesulitan dari kalian. Ya. Silakan kalian panggil mereka. Ya. Silakan kalian berharap kepada mereka. Padahal mereka tidak mampu untuk menghilangkan kesulitan dari kalian. Aibil kuliah tidak mampu menghilangkan kesulitan dari kalian secara keseluruhan. Wala tahwila dan juga tidak mampu untuk memindahkannya. Aywala ayyahuluhu ila ghairikum. Mereka pun tidak mampu untuk memindahkan kesulitan tersebut kepada selain kalian. Wa innal ladzi yuqaddiru ala dzalika huwallahu wahdahu la syarika lah alladzi lahul khalqu wal amru. Sesungguhnya yang mampu untuk melakukan itu semuanya hanyalah Allah saja. Yang tidak ada sekutu baginya. Milik Allah lah al khalqu wal amru. Penciptaan dan perintah. Ya. Tentu ayat ini merupakan celaan kepada orang-orang musyrik yang mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang mereka ibadahi tidak kuasa, tidak mampu untuk menghilangkan kesulitan dan tidak bisa untuk memindahkan kesulitan dari mereka. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tantang orang-orang musyrik. Ya. Dengan memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan kalimat tadi kepada orang-orang musyrik. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik, panggillah mereka yang kalian anggap Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Berharaplah kepada mereka, mintalah kepada mereka. Ya. Di mana kenyataannya mereka tidak mampu untuk menghilangkan kesulitan dari kalian. Mereka pun tidak mampu untuk memindahkan kesulitan tersebut kepada yang lainnya. Qala al-Aufi an Ibn Abbas fil ayah. Berkata al-Aufi dari Ibn Abbas tentang ayat yang kita bacakan tadi. Kana ahlu syirki yakulun na'budul malaikata wal masih wa uzair. Orang-orang musyrikin, mereka berkata, kami beribadah kepada malaikat. Beribadah kepada Masih, Nabi Isa AS. Kami beribadah kepada Uzair. Wahumul ladina yadu'una. Dan mereka sendiri beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian mereka orang-orang musyrik beribadah kepada malaikat, beribadah kepada Nabi Isa, beribadah kepada Uzair, padahal mereka sendiri malaikat, Nabi Isa, Uzair, mereka pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa beribadah kepada malaikat, kepada Masih, kepada Uzair? Ya. Padahal mereka juga adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak langsung beribadahnya kepada Allah saja? Ya. Warawal al-Bukhari fil ayati an Ibn Mas'ud. Al-Imam al-Bukhari meriwayatkan tentang ayat ini dari sahabat Ibn Mas'ud. Qala nasun minal jin kanu ya'buduna fa aslamu. Manusia, sekelompok orang dari kalangan jin, kanu yu'badun. Mereka itu diibadahi. Fa aslamu, kemudian jin tersebut masuk Islam. Jadi sebagian manusia beribadah kepada jin, kemudian jin tersebut masuk Islam, sehingga jin itu pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang intinya, mereka yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, mereka pun mencari jalan supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takut dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak usah beribadah kepada mereka. Mereka sendiri butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi riwayat, ini riwayat yang lain. Kana nasun minal insi ya'buduna nasan minal jinni fa aslamal jin wa tamassaka haula'i bidinihim. Manusia beribadah kepada sekelompok dari jin. Ya. Sebagian dari manusia beribadah kepada kelompok dari jin. Kita beribadah kepada jin. Fa aslamal jin, kemudian jin tersebut masuk Islam. Dan berpegang teguh kepada agama mereka. Nah, beribadah kepada jin, jinnya sendiri masuk Islam. Ya. Tapi mereka tetap saja terus beribadah kepada jin tersebut. Dalam keadaan jinnya, ya, dia masuk Islam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap kepada Allah, dan juga takut kepada adab dan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun seperti halnya keadaan orang-orang yang beribadah kepada malaikat, orang-orang yang beribadah kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka beribadah kepada malaikat, sementara malaikat itu pun dia beribadah kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun Nabi Isa alaihissalam. Mereka ibadahi, sementara Nabi Isa alaihissalam, dia butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah kepada Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sebagai hinaan kepada orang-orang musyrik. Kenapa mereka tidak langsung saja beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa mereka harus beribadah kepada makhluk yang keadaan mereka butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang keadaannya mereka sendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Ibnu Mas'ud hada yadullu an al-wasilah tahiya al-Islam. Dan ucapan Ibnu Mas'ud ini menunjukkan bahwasanya wasilah yang dimaksud dalam ayat, ulaika alladziina yad'uuna yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka mencari wasilah terhadap Rabb-nya, wasilah sinar Islam. Sebagian ulama menyebutkan wasilah adalah ketaatan. Mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai jalan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa kadzalika ala kulli qawlaini wa qala as-Suddi an Abi Shalih an Ibni Abbas bil ayah qala Isa wa ummuhu wa Uzair. Dan begitu juga terhadap dua pendapat dari makna ayat tersebut. Berkata As-Suddi dan juga Abu Shalih dan juga Ibni Abbas tentang ayat ini, qala Isa wa ummuhu wa Uzair. Beliau mengatakan yang dimaksud ayat ini Nabi Isa, ibunya dan Uzair. Nah, tidak ada perbedaan pendapat antara para ulama tentang ayat ini. Ulaika alladziina yad'uuna yabtaguuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Sebagian mereka mengatakan yang dimaksud adalah Nabi Isa, ibunya dan juga Uzair. Ya. Mereka diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka sendiri butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari jalan supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan. Mereka sendiri berharap kepada Allah dan takut dengan adab siksa Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud ini adalah sekelompok dari manusia yang beribadah kepada jin. Ya. Kemudian jin masuk Islam. Nah, sementara mereka tetap saja beribadah kepada jin tersebut. Ya. Padahal jin itu sendiri dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berharap kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka tidak langsung beribadah kepada Allah saja? Nah, kenapa beribadah kepada jin yang jin sendiri butuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga menunjukkan rasa butuhnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa qala Mughiran Ibrahim kana Ibnu Abbas yaqulu fi hadhihi al-ayah hum Isa wa Uzair wa Syams wal Qamar. Berkata Mughirah dari Ibrahim, Ibnu Abbas mengatakan tentang ayat ini, yang dimaksud adalah Nabi Isa, Uzair, matahari, dan bulan. Ya. Mereka beribadah kepada Nabi Isa, kepada Uzair, kepada matahari dan bulan, padahal mereka adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang butuh kepada Allah. Wa qala Mujahid Isa wa Uzair wal malaika. Dan Mujahid mengatakan yang dimaksud dalam ayat ini Nabi Isa, Uzair dan malaikat. Ya. Qalu huwa yarjuna rahmata wa yakhafuna adaba. Mereka berharap rahmat Allah dan takut adab Allah Subhanahu wa taala. La tatimmu al-ibadatu illa bil khauf wa raja. Ibadah tidak sempurna kecuali dengan al-khauf, takut dan berharap. Ya. Telah kita jelaskan ucapan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala berkaitan dengan ayat yang kita bacakan tadi. Kata beliau, fi hadhihi al-ayah dzikrul maqamat salas. Di dalam ayat ini disebutkan tiga derajat. Al-hub, yang pertama kecintaan, wa huwa ibtigha'ul qurb, yaitu berharap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa tawassul ilaihi bil a'malis shalih, bertawassul kepada Allah dengan amalan-amalan saleh. Yang pertama, al-hub, kecintaan. Yang kedua, roja, berharap. Yang ketiga, al-khawb, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam ayat tadi. Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilata ayyuhum aqrab. Sebutkan al-hub, kecintaan, kemudian ar-roja, berharap dan juga takut. Yang tiga perkara ini merupakan inti ibadah. Ya. Hendaklah ibadah seseorang dibangun di atas tiga perkara ini. Ya. Dibangun di atas al-mahabbah, kecintaan, kemudian juga berharap dan juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadahnya hanya dibangun di atas kecintaan saja, ya, tidak dilandasi dengan rasa harap, tidak juga dilandasi dengan rasa takut, ini seperti hanya ibadahnya orang-orang sufiyah. Ya. Hanya didasari dengan cinta. Ya. Bahkan yang lebih parah, di antara mereka ada yang mengatakan, kalau kami beribadah itu mengharapkan surga, jangan engkau masukkan ke dalam surga. Dan kalau kami beribadah dikarenakan takut neraka, masukkan saja aku ke dalam neraka. Ya. Seakan-akan ucapan ini menunjukkan keikhlasan dan kecintaan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seakan-akan ibadah yang dilakukannya tanpa pamrih sama sekali. Ya. Padahal ucapan ini mengandung kesombongan. Ya. Dengan mengatakan tadi kalau saya beribadah mengharapkan surga, jangan masukkan ke dalam surga. Kalau saya beribadah dikarenakan takut neraka, maka masukkan saya ke dalam neraka. Ini mengandung kesombongan. Kenapa dikarenakan Nabi SAW sendiri banyak menyebutkan dalam hadis fattakun nar, takutlah kalian dari siksa api neraka, atau jagalah diri kalian dari siksa api neraka. Supaya kita takut dengan adab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah mengatakan, "Fa idza sa'alta fas'al jannah firdaus al-a'la." Kalau engkau minta, mintalah surga firdaus yang paling tinggi. Berharap dengan surga, berharap dengan jannah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak cukup didasari dengan kecintaan saja, sementara tidak ada rasa harap, tidak ada rasa takut. Nah, adapun yang beribadah dikarenakan berharap saja, maka mereka adalah orang-orang murji'ah. Seperti orang-orang murji'ah yang hanya berharap dan berharap, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terus-menerus dalam dosa dan kemaksiatan, berharap ampunan Allah, berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara tidak bertaubat, tidak menempuh sebab-sebab mendapatkan rahmat Allah, tidak menempuh sebab-sebab mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah Maha Pengampun, memang Allah Maha memberikan rahmat kasih sayang, tapi tentunya itu bisa diraih kalau kita menempuh sebab-sebabnya. Adapun orang yang terus-menerus dalam dosa dan kemaksiatan kemudian berdalih Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, dalam keadaan terus melakukan kemaksiatan, maka yang semacam ini tercela. Nah, tidak menempuh sebab-sebab untuk mendapatkan ampunan Allah, tidak menempuh sebab-sebab untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hanya berharap saja, sementara tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam kemaksiatan dia lakukan. Tanpa ada rasa takut kepada Allah, hanya berharap saja. Walaupun saya pendosa, tapi Allah kan Maha Pengampun, Allah Maha memberikan rahmat. Iya benar, Allah Maha memberikan rahmat, Allah Maha Pengampun. Tapi sekali lagi, untuk mendapatkan ampunan Allah dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada sebab-sebab yang harus ditempuh. Di antaranya bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang beribadah hanya dikarenakan takut saja, ini seperti orang-orang khawarij. Takut dan takut. Nah, sehingga mudah mengkafirkan orang lain. Hanya takut saja, takut azab, takut siksa. Rupa dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika ada penyarah kitab ini, Syaikhul Rahman Al-Syekh rahimallahu taala, la tatimul ibadah illa bil khauf wa raja. Ibadah tidak sempurna kecuali dengan al khauf wa raja. Takut dan berharap. Fakulu da'in du'a ibadah aw istighasah la budda lahu min dhalika. Maka setiap orang yang berdoa, baik doa ibadah, dikatakan ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, hakikatnya dia itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa ada doa ibadah, doa masalah. Setiap ibadah yang dilakukan seorang hamba, hakikatnya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia mendapatkan kebahagiaan, supaya dimasukkan ke dalam surga Allah, selamat dari api neraka, walaupun tidak terucap. Tapi lisanul hal, keadaan yang dia lakukan dengan melakukan ibadah-ibadah tersebut, hakikatnya dia memohon kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa ibadah. Adapun doa ul mas'alah, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, permasalahan-permasalahan, keinginan-keinginan yang dia inginkan. Nah, seperti ucapan-ucapan dalam doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi firli, misalkan warhamni, ya Allah ampuni aku, ya Allah rahmati aku. Ini doa masalah. Nah, setiap orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik doa ibadah, doa masalah atau istighosah, mesti ya, ada al-khauf wa roja. Mesti ada sifat takut dan berharap. Tidak hanya roja saja. Ya, tidak hanya khauf saja, akan tapi takut dan juga berharap. Fa imma ayyakuna khaifan wa imma ayyakuna rajian wa imma ayyasami'a fihi al-wasban. Ya, apakah dia orang yang takut kepada Allah ataukah berharap ataukah terkumpul padanya dua sifat ini, al-khauf wa roja. Ya, khauf termasuk di antara ibadah, begitupun roja termasuk di antara ibadah. Sehingga tatkala kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa harap kita, kita telah melakukan ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitupun tatkala kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takut kita, kita telah melaksanakan ibadah dan juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala Syaikhul Islam, berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala fi hadhihi al-ayah lama dzakara aqwal mufassirin. Ya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata tentang ayat ini setelah menyebutkan ucapan-ucapan pendapat-pendapat ahli tafsir. Wa hadhil aqwalu kulluha haqqun, kata beliau. Ya. Pendapat-pendapat ini semuanya benar. Ya. Ada yang mentafsirkan yang dimaksud ayat ini tadi adalah orang yang beribadah kepada jin, kemudian jin tersebut masuk Islam. Tapi orang tersebut tetap saja beribadah kepada jin tersebut. Ya. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud dalam ayat ini adalah Nabi Isa dan ibunya serta Uzair. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah Nabi Isa, Uzair, matahari, bulan. Ada yang mengatakan Nabi Isa, Uzair, malaikat. Kata Syaikhul Islam, ya, semua pendapat nah, ahli tafsir dalam tentang ayat ini semuanya benar. Fa innal ayata ta'ummu man kana ma'buduhu 'abidan lillah. Sesungguhnya ayat ini secara umum mencakup kepada setiap yang diibadahinya itu, dia pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencakup semuanya. Semua yang diibadahi oleh orang-orang musyrik yang ternyata yang diibadahinya tersebut dia pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Sehingga kalau kita perhatikan antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya, Allah mengatakan kepada orang-orang musyrik, ya, pada ayat yang sebelumnya, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik, panggillah, ya, panggillah mereka yang kalian anggap Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Panggil yang kalian anggap Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu Nabi Isa, ya, baik itu Uzair, baik itu malaikat atau bangsa jin yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu tidak mampu, tidak kuasa menghilangkan kesulitan dari kalian dan juga tidak kuasa memindahkan kesulitan dari kalian. Dan mereka sendiri ya, yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya mereka pun mencari jalan dengan melakukan ketaatan-ketaatan supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka berharap kepada Allah, mereka pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, mereka itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian beribadah kepada makhluk yang keadaannya seperti itu? Tidak bisa menghilangkan kesulitan dari kalian, tidak bisa memindahkan kesulitan, padahal mereka sendiri butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian tidak langsung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Sekali lagi, salah orang yang mengartikan wasilah di sini adalah perantara, ya, yang bisa menyampaikan permintaan, ya, mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti tadi para malaikat, ya, atau para nabi yang telah meninggal dunia, orang-orang yang dianggap soleh, para wali, sehingga mereka menyampaikan hajat-hajatnya, kebutuhan-kebutuhannya kepada orang-orang yang telah meninggal dunia tersebut. Berharap orang-orang tersebut menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dilakukan oleh orang musyrik. Ya, kuburiyun, para penyembah kubur. Ya. Mereka mengkiaskan Allah dengan makhluk, dengan raja yang ada di dunia ini. Kalau kita sebagai rakyat jelata, kemudian mau meminta permintaan kepada raja, gak mungkin raja tersebut mengindahkan dan mengabulkan permintaan kita, kecuali dengan pelantara yang dekat dengan raja. Yeah. Para ajudannya misalkan, atau para menterinya dan sebagainya. Kita minta kepada menteri tersebut, para ajudan tadi, untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhan kita kepada raja, sehingga raja tadi bisa mengabulkan apa yang kita inginkan. Begitu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hamba yang banyak dosa. Kalau kita langsung berdoa kepada Allah, Allah enggak akan mendengar doa kita. Allah enggak akan mengabulkan doa kita. Sehingga supaya doa kita didengar oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita meminta kepada para wali, orang-orang soleh, atau para malaikat untuk menyampaikan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syubhat mereka. Ya, alasan mereka, ya, para penyembah kubur, berawal dari menyerupakan Allah dengan makhluknya, sehingga mereka melakukan kesyirikan, sehingga mereka datang ke kuburan minta-minta, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, sampaikan keinginan-keinginan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia datang kepada kuburan Nabi SAW, ya Nabil Mustafa, balig maqasidana, ya, wahai Nabi yang terpilih, sampaikanlah tujuan-tujuan kami, maksud-maksud kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjatuh kepada kesyirikan, berawal dari menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Maha mendengar, Maha melihat. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sebanding, sekufu, semisal dengan Allah Subhanahu wa taala seorang pun. Sehingga kalau kita berdoa, langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat siapapun hamba tersebut. Allah mendengarnya, Allah melihatnya. Ya. Yeah. Jangan mengambil pelantara-pelantara orang yang telah meninggal dunia tadi. Kenapa dikatakan doa? Ini ibadah. Kalau ibadah, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah sendiri yang mengatakan, "Nam, ud'uni astajib lakum." Berdoalah langsung kepada-Ku. Niscaya Aku akan mengabulkannya untuk kalian. Enggak usah ya berdoa kepada orang-orang yang telah meninggal dunia yang dianggap sebagai orang soleh atau wali atau sekalipun nabi. Atau sekalipun malaikat. Ya, tinggalkan doa itu ibadah, hanya hak Allah Subhanahu wa taala saja. Nah. Jadi kata Syaikhul Islam, ayat ini secara umum mencakup semua yang diibadahi, ya, selain Allah Subhanahu wa taala, padahal yang diibadahi tersebut adalah hamba Allah. Sawa'un kana minal malaikah au minal jin au minal basar. Apakah dari kalangan malaikat, dari kalangan jin, atau dari kalangan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.